Wa kharaja bi qawli bi Khalid al-Mujawir wa huwa ma yatamayyazu lin nadhir ka'udin wa duhnin wa lam mutayyibaini wa minhul bakhur wa in kathura wa dhahara nahwurihi in fi sholainin fihi mukhalatatan bi alam yasil ila haddin bi haitsu yahdutsu lahu ismun akhar kal maraqah. Ini masih melanjutkan ini ada yang kurang ya. Wa in kathura wa dhahara nahwurihi. Ini bisa nanti bisa dicek di kitab masing-masing ya. Setelah wa dhahara nahwurihi, setelah kata ini, setelah kata ini, ini tidak langsung, tidak langsung ke lafat in fi sholainin ya. Jadi antara in fi sholain, antara ini in fi sholain dengan di halaman sebelumnya, ini mohon maaf ya mengganggu, di halaman sebelumnya yaitu dhuharon haurihi, ini ada beberapa kata yang hilang ya, nanti bisa dicek di kitab masing-masing. Jadi intinya dalam keterangan yang telah saya baca tadi masih membahas tentang air mutaghayyir atau air yang berubah disebabkan tercampur oleh benda lain, yaitu sudah dijelaskan di dalam keterangan sebelumnya bahwa benda yang menyampuri air yang bisa menjadikan air berstatus mutaghayyir adalah benda yang khalid atau benda yang bisa tercampur dengan air. Jadi benda itu mengecualikan benda mujawir. Jadi dalam bab air, benda itu dibagi menjadi dua, ada khalid dan ada mujawir. Kalau khalid pengertiannya sudah dijelaskan, kalau mujawir adalah sesuatu yang bisa dibedakan oleh mata. Jadi maya tamayyazu lin nadhir, sesuatu yang bisa dibedakan oleh mata di saat sesuatu itu tercampur dengan air. Jadi saat tercampur dengan air kita bisa membedakan mana yang air, mana yang menjadi campuran air. Dicontohkan dalam kitab ini seperti kayu ataupun minyak ya, kayu ataupun minyak. Ini kalau tercampur dalam air pastinya kita tahu mana yang minyak dan mana yang air. Walaupun keduanya ini bisa menjadikan air berubah menjadi baunya wangi. Jadi kayu dan minyak ini termasuk benda mukhalid. Artinya kedua itu tidak bisa merubah air menjadi mutaghayyir ya. Walaupun keduanya memiliki sifat yaitu bisa mewangikan benda yang tercampurinya. Walaupun demikian. Contoh yang lain selain kayu dan minyak adalah bakhur. Bakhur adalah dupa atau menyan ya, dupa atau menyan. Dan dupa atau menyan ini andai kata tercampur air, maka hukum air tidak merubah menjadi mutaghayyir ya, walaupun jumlahnya banyak. Nah, ini yang hilang nih. Wa in kathura wa dhahara nahwurihi, khilafan li jam'in ini. Nanti dicek sendiri di kitabnya ya. Jadi bakhur atau dupa, dupa atau menyan bila mencampur air, hukumnya tidak menjadikannya berubah menjadi mutaghayyir, walaupun yang tercampur jumlahnya banyak dan juga baunya bisa merubah air. Dan bau yang merubah air ini tidaklah sedikit ya, baunya banyak yang merubah air. Tetapi ada juga golongan ulama yang mengatakan bahwa bila memang perubahannya itu banyak dan wangi yang ditimbulkan juga sangatlah banyak, maka menurut golongan ulama hal ini bisa menjadikan air berubah menjadi mutaghayyir. Lalu ada lagi contoh yang lain yang tidak ada tidak ada di layar ini ya. Ada juga contoh yang lain yaitu air yang direbus, air yang direbus kemudian air itu dimasuki gandum ataupun kurma ataupun yang lain. Intinya kalau ada air yang direbus kemudian dicampuri sayur-sayuran, dicampuri sayur-sayuran, maka sayur-sayuran itu selama tidak memiliki nama baru, Selama tidak ada bagian dari sayuran yang terpisah sehingga air itu memiliki nama baru, maka sayur-sayuran itu juga termasuk bagian dari mujawir, ya, termasuk bagian dari mujawir. Jadi catatannya adalah kita tidak mengetahui ada sesuatu yang terpisah dari sayuran yang dicampurkan. Bila belum sampai tahap itu berarti perubahannya masih sedikit, ya. Jadi ini in fi shola ainin fi mukhalatatan, ini bahas tadi, ada air yang direbus kemudian dimasuki gandum ataupun kurma ataupun yang lain. Marokoh ini bi alam yasil ila hadin bihaitsu ya yahdusu lahu ismun akhar kal marokoh. Jadi selama tidak memiliki nama yang baru, maka selama itu pula air tetap menjadi suci mensucikan. Kalau sudah ada nama baru, misalkan marokoh, ya, marokoh artinya kuah, sudah menjadi kuah, tidak dikatakan air lagi tapi sudah memiliki nama baru yaitu kuah, maka yang mencampuri air tadi berubah menjadi mukhalit, ya. Walau syakka fi syai'in amukhalitun huwa am mujawirun lahu hukmul mujawir. Ini seperti keraguan di keterangan sebelumnya, ya. Intinya kaidah utamanya adalah seperti yang saya jelaskan di keterangan sebelumnya. At-thaharah la tuzalu bisyak. Kesucian tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu yang menjadi pokok, ya. Jadi apabila ada seseorang yang ragu apakah air ini tercampur oleh sesuatu dan dia ragu campuran itu termasuk mukhalit atau mujawir, maka hukumnya mujawir, ya. Kenapa hukumnya mujawir? Karena dikembalikan ke hukum suci, yaitu hukum asli dari air. Jadi kalau ragu apakah mukhalit atau mujawir, artinya kan berarti orang tersebut ragu apakah air ini berubah menjadi tidak mensucikan atau tetap mensucikan. Jadi keraguan itu tidak bisa merubah hukum kesucian air. Wa bi qauli ghaniyyin anhu ma la yustaghna anhu kama fi maqarrihi wa marrih min nahwitinin wa tuhlubin mufattatin wa kibrit wa kataghayyuri bitulil mukthi aw bi awraqin mutanasirin binafsiha wa intafattatat wa ba'udati syajaratu anil ma. Ini membahas pengecualian dari keterangan sebelumnya, yaitu benda yang bisa menjadikan air menjadi mutaghayyir adalah benda yang bisa dihindarkan dari air. Jadi mengecualikan benda-benda yang tidak bisa dihindarkan dari air. Tidak bisa artinya sulit, ya. Kita menghindarkannya dari air itu sulit. Contohnya seperti benda-benda yang ada di tempat air, tempat mengalirnya air. Jadi tempat menetapnya air atau tempat mengalirnya air. Jadi misalkan seperti tanah liat ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di air. Pokoknya hal-hal yang biasa terdapat di tempat-tempat air atau tempat mengalir air dan benda itu merubah air, maka hukum air tetap tohir mutohir. Karena memang benda itu sulit untuk dijauhkan dari air. Contoh yang lain adalah air yang berubah dikarenakan tidak bergerak dalam waktu yang lama. Jadi air yang tidak mengalir, air yang diam saja di waktu yang lama, itu biasanya baunya berubah, ya, baunya berubah. Perubahan bau ini tidak menjadikannya menjadi berubah menjadi mutaghayyir karena memang tidak ada apapun yang mencampurinya. Contoh yang lain adalah seperti yang dicontohkan sebelumnya, daun yang terjatuh ke air. Walaupun daun itu nanti setelah terjatuh daunnya hancur, dan walaupun pohon itu jauh dari air. Jadi jarak antara air dan pohon jauh, tetapi daunnya terjatuh ke dalam air. Ini juga termasuk bagian dari pengecualian karena memang hal itu sulit dihindarkan dari air. Jadi di keterangan sebelumnya juga telah membahas ini, cuman di keterangan sebelumnya mencontohkan daun yang merubah hukum air, ya. Yaitu daun yang terjatuh tapi terjatuhnya itu atas perbuatan seseorang. Jadi catatannya adalah jatuh itu apakah jatuh dengan sendiri, daun yang jatuh dengan sendiri atau atas perbuatan seseorang. Kalau jatuh dengan sendirinya maka dia termasuk kategori hal-hal yang sulit dihindarkan dari air, sehingga apabila mencampuri air maka hukum air tetaplah suci mensucikan, tidak berubah menjadi air yang mutahoyir. Wallahu a'lamu bishawab.